detak jantung yang berpacu. Begitu hidup terus berlalu, bagai siang yang berganti malam. Begitulah hidup setiap orang. Dapatkah kau ramalkan nasibmu, membaca garis-garis di tanganmu, garis-garis di tanganmu, garis-garis di tanganmu. Entahlah, entahlah, siapa dapat beramalkannya. Entahlah, entahlah, siapa dapat beramalkannya. Tahan-tahan nasibmu, bagai dalam sandiwara, masing-masing dapat perananya. Bagai tingkah waktu berdansa, macam-macam gaya dan